rap-rapin peni gergeri masayang ente bumelan nah nam na oturang besan ente bumelan nah nam na sirang turang sirang ari tersada ulakin peta matu alam de biring pagi mecapet nanam na oturang bisa pagi mecapet nanam na jingkang kenbana iyak iyak dauh perdalan degiring enan calalat tujuna oturang besan enan catujuna rap-rapin pini gergeri masayang ente bukakap nanam na oturang misan ente bumelam nanam na iku ne kencang sirang turang sirang kalah kuras kena lakin pita matu alah debirin pagit mecapet nanam na onan debirin pagit mecapet nanam na nakan beras pulut kurang gula tua lah adum na turah kencang ukur kubu nanda biring kenangan cama katambar na oturang besan kenangan cama katambar na